sangkakan panas berpandangan. Panah gerimis mendangan. Dalam tak sedarku kebasahan. Juga kau pinta perpisahan, aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Kata kau serius dan semua. Dalam tak sedarku.